Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas. Sekarang memasuki bab pembahasan dari qawaid, kaidah-kaidah nahwu. Yaitu bab yang pertama dari kitab ini. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Al-ismu, yakni tentang ism. Min haitsul i'rabu wal bina'u, dari sisi i'rab dan bina. Jadi ism ditinjau, dilihat dari sisi i'rab dan bina. I'rab itu perubahan keadaan huruf akhir, adapun bina itu adalah keadaan yang tetap pada huruf akhir. Nah, dilihat dari sisi i'rab dan bina, keadaan akhirnya tersebut apakah berubah ataukah tetap, maka ism akan terbagi menjadi sebagai berikut. Dijelaskan di sini. Tibaqan li qawaidin nahwi, sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang qasimul ismu, ya, ism itu terbagi min haitsul i'rab wal bina'u, dari sisi i'rab dan bina, ya, qismaini, menjadi dua bagian, menjadi dua macam. Ya, yang qasimul ismu min haitsul i'rab wal bina'u qismaini, ism dari sisi i'rab dan bina terbagi menjadi dua macam, yakni mu'rabun mabniyun, yakni yang pertama adalah mu'rab, ism mu'rab, kemudian yang kedua mabniyun, ism mabni. Al-ismul mu'rabu, ism mu'rab, huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi. Huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi, yakni ism yang berubah syakal atau keadaan huruf akhirnya. Ism yang berubah, mengalami perubahan pada harakat atau keadaan huruf akhirnya. Bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati, bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati, dengan perubahan tempatnya dalam kalimat. Ini yang dimaksud dengan ism mu'rab. Jadi ism yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir atau harakat huruf akhir dengan sebab perubahan letaknya, perubahan kedudukannya dalam kalimat. Fa kalimatu ar-rajuli, matalan, sebagai contoh pada kata ar-rajulu. Wahia ismun mu'rabun, ini adalah ism mu'rab. Yakunu akhiruha adhammata awil fathata awil kasrata, keadaan akhir dari ism dari kata ar-rajulu ini bisa berupa dhammah atau fathah atau kasrah. Ala hasabi mawqiha fil jumlati, sesuai dengan letaknya, sesuai dengan tempat atau kedudukannya dalam kalimat. Tibaqan lima sayubahu bil fadlil awwali minal kitabi, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan pada pasal pertama dari kitab ini. Jadi ar-rajulu, ketika nanti diletakkan dalam, ketika nanti terletak dalam kalimat, maka keadaannya akan bisa berubah atau berbeda sesuai dengan kedudukan letak dalam kalimat tersebut. Huruf akhirnya bisa dibaca dengan dhammah atau fathah atau kasrah, sehingga bisa dibaca ar-rajulu, bisa dibaca ar-rajula, bisa dibaca ar-rajuli, sesuai dengan letaknya dalam kalimat. Sebagai contoh, ada tiga kalimat. Kalimat yang pertama, ja'a ar-rajulu, laki-laki itu datang. maka di sini ar-rajulu dibaca dengan dhammah huruf akhirnya. Ja'a ar-rajulu. Kalimat yang kedua, ra'aitu ar-rajula, saya melihat laki-laki itu. Maka dalam kalimat ini sesuai kedudukannya, ar-rajula huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Ra'aitu ar-rajula. Kemudian kalimat yang ketiga, marartu bir-rajuli, saya melewati orang itu, laki-laki itu. Di sini dalam kalimat yang ketiga sesuai dengan kedudukannya, letaknya, keadaan akhirnya menjadi katrah, berharakat katrah, bir-rajuli. Yang demikian inilah yang dimaksud dengan isim mu'rab. Jadi keadaan akhir bisa berubah sesuai dengan letak kedudukannya dalam kalimat. Dalam hal ini huruf akhirnya bisa berfaka dhammah atau fathah atau kasrah. Ja'ar rajulu, ra'aitur rajula, marartu bir rajuli. Ini untuk menunjukkan contoh. Ini maka ar-rajul ini disebut sebagai isim mu'rab. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, al-ismul mabniyu, isim mabni. Huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bi taghayyuri mawqihi fil jumlati. Isim mabni, yakni isim yang tidak mengalami perubahan harakat pada huruf akhir atau keadaan pada huruf akhir dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Jadi isim mabni itu keadaan yang tetap, yang tidak berubah. Walaupun kedudukan atau letaknya dalam kalimat itu berubah. Ya, ini. Sebagai contoh, fa kalimatu nahnu masalan. Ya, sebagai contoh pada kata nahnu. Wahiya ismun mabniyun. Nahnu ini isim mabni. Yakunu akhiruha daiman adhammatu. Ya, adhammata aynama waqa'at fil kalami. Keadaan huruf akhirnya pada nahnu itu selalu dengan dhammah dimanapun dia berada dalam kalimat. Ya, dimanapun letaknya selalu dibaca dengan nahnu, huruf akhirnya dengan dhammah. Tidak akan dibaca nahna, tidak akan dibaca dengan nahni. Ya, tidak akan berubah seperti ar-rajul tadi. Dia selalu dengan dhammah, nahnu. Ya, wa kadzalika kalimatu hadhihi. Demikian pula contoh yang lain pada kata hadhihi. Isim isyarah. Wahiya ismun mabniyun. Ini adalah isim yang mabni, yang keadaannya tidak berubah atau tetap. Yakunu akhiruha daiman al-kasrata. Keadaannya, keadaan huruf akhirnya itu selalu dengan kasrah. Aynama waqa'at fil kalami, dimanapun letaknya dalam kalimat. Ya, hadihi. Ya, selalu dibaca dengan hadihi. Tidak akan menjadi hadiha ataupun hadihu. Ya, selalu dengan kasrah, ya, hadihi. Ini. Jadi ini yang dimaksud dengan isim mabni, keadaannya tetap, ya, dengan satu bentuk, satu harakat, walaupun, ya, keadaan tempatnya atau letaknya dalam kalimat itu berubah. Ini. Jadi kalau mu'rab itu berubah keadaan akhir, adapun kalau mabni itu tetap keadaan akhirnya. Contoh dalam kalimat tadi mungkin dengan lafaz hadza, ya, dalam kalimat yang sama seperti tadi, ya, hadza. Nah, ini hadza huruf akhirnya alif, ya. Ketika diletakkan dalam kalimat yang sama seperti yang ar-rajul tadi, ja'a, maka kalimatnya akan menjadi ja'a hadza. Datang ini, maksudnya datang orang ini, hadza, keadaannya alif tetap seperti itu, atau yang lebih tampak ya dengan yang zalika ada. Zalika yang harakatnya tambah jelas ya. Zalika isim isyarah ya. Zalika dimasukkan dalam kalimat-kalimat seperti tadi. Yang pertama, jaa zalika, datang orang itu. Ya, maknanya ya, zalika di sini maknanya orang itu. Datang orang itu, jaa zalika. Zalika huruf akhirnya fathah dan selalu dengan fathah dimanapun letaknya. Pada kalimat yang kedua, ra'aitu zalika, tetap dengan fathahnya zalika. Pada kalimat yang ketiga, marartu bi zalika, tetap dengan fathah, tidak mengalami perubahan. Padahal sesuai dengan kedudukannya dalam masing-masing kalimat itu berbeda. Ya, kalau isim mu'rab akan terjadi perubahan, adapun kalau isim mabni tetap. Ya, ini jadi dari dua kata ini untuk menunjukkan perbedaan antara isim mu'rab dengan isim mabni. Kemudian disebutkan sesudahnya pada isim mabni, al asma'ul mabniyatu, isim-isim yang mabni, hiya yakni. Jadi yang termasuk isim-isim mabni yakni ad-dhamairu, dhamir-dhamir. Seperti huwa, anta, ana, hum, ya, antum, maupun yang dhamir muttasil, ta atau wawu. Ya, itu semua dhamir ini termasuk isim yang mabni. Wa asmaul isyarati, isim-isim isyarah. Ya, seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan yang semisalnya. Ini termasuk isim mabni. Wal asma'ul mausulatu, isim mausul. Ya, seperti alladhi, alladhina, alladhi, alladhi. Juga termasuk man yang bermakna isim mausul. Ini juga termasuk isim yang mabni. Wa asma'ul syarati, isim-isim syarat. Ya, seperti in. In tajtahid. Misalkan. Tuflih, in tajtahid tuflih, jika kamu rajin kamu akan beruntung. Ini adalah isim syarat. Dan beberapa isim syarat yang lain ini juga termasuk isim yang mabni. Wa asmaul istifhami, isim istifham. Man istifham, kemudian ma untuk istifham, aina, mata, kaifa, isim-isim istifham ini termasuk isim yang mabni. Wa ba'du dhurufi, sebagian dari dharaf. Ba'du, sebagian. Jadi dharaf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini ditujukan dari lafaz ini, ba'du dhuruf, sebagian dari dharaf itu termasuk isim mabni. Berarti sebagian yang lain itu mu'rab. Yang termasuk yang mabni misalnya amsi, kemarin. Ini mabni dengan kasrah, selalu dibaca dengan kasrah, amsi. Atau al-ana, sekarang. Ini selalu dibaca dengan fathah. Ya. Ini termasuk dharaf yang mabni. Yang berikutnya, wa asma'ul af'ali, isim fi'al. Ya, isim fi'al yakni kata dalam bahasa Arab yang lafadznya itu bentuknya termasuk isim, tetapi maknanya adalah makna fi'al. Ya, seperti uffin. Ya, uffin. Ya. Wala taqul lahuma uffin. Ya, dalam ayat di surah Al-Isra ya, disebutkan uffin, ini lafaz ini termasuk lafaz isim. Ya. Bukan fi'al, bukan harf secara lafaz, dia isim. Ya. Adanya tanwin ya, uffin ini menunjukkan ini adalah isim. Tetapi secara makna ini adalah makna fi'al. Ya, jadi uffin ini maknanya atadajjaru. Aku membentak, menghardik. Ya, atadajjaru. Ini fi'al. Ya, jadi secara makna menunjukkan makna fi'al, tetapi lafaznya isim. Maka yang demikian disebut dengan isim fi'al. Nah, isim fi'il ini termasuk isim yang mabni tidak mengalami perubahan. Seperti misalkan ufin tadi, ya dia tetap dibaca dengan kasrah ufin. Tidak akan dibaca ufun ataukah ufan, tidak akan. Selalu dengan kasrah mabni tetap dengan kasrah ufin. Oke. Kemudian isim mabni yang berikutnya wal a'dadu al murakkabatu, bilangan murakkab. Adad murakkab, bilangan murakkab, yakni ahada asyara, 11 sampai dengan tis'ata asyara, sampai dengan 19. 11 sampai 19 dalam bahasa Arab ini disebut dengan adad murakkabah, bilangan murakkab. Ya, itu termasuk isim yang mabni. Wa sayatimmu syarhul asma'il mabniyyati fil fasli tsani min al-kitabi. Dan akan lengkap ya, pembahasan penjelasan tentang isim-isim yang mabni ini pada pasal yang kedua dari kitab ini. Ya. Jadi pada bab awal ini terbagi menjadi dua pasal, yang pasal pertama akan dibahas dijelaskan secara rinci dengan ringkas tentang isim mu'rab. Adapun pada pasal yang kedua akan dijelaskan ya, dengan lengkap dan ringkas tentang isim yang mabni dengan macam-macamnya tadi. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, ba'du dhuruf, isim fi'il, dan adat murakkab. Jadi masing-masing insyaAllah akan dijelaskan pada tempatnya, pada pasalnya masing-masing. Ini penjelasan secara garis besar, secara umum demikian. Ini dulu ya untuk pagi ini, untuk pengantar apa yang akan dipelajari sesudah ini. Dan berikutnya bisa diperhatikan akan memasuki al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Haitu itu tadi dari tadi bahasanya haitu itu sudah mabni. Haitu ini mabni. Min haitu. Karena haitu mabni. Ada lagi? Beda cerita. Ya kasih lagi ini. Ini coba nanti. Ya, itu dulu untuk waktu ini ya. Alaikum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.